Nah, sampai tiba Belanda tahun 1616 sampai bisa bertahan sampai 350 tahun. Kenapa bisa seperti itu? Bagaimana cara mengatasinya? Itu pembahasan yang berbeda, ya. Bahasa, tapi informasi tadi ada di kitab Api Sejarah. Ya, karangan Ahmad Bansur, Suryanegara. Ada dua jilid. Jilid pertama itu warna hitam, tebalnya 586 halaman. Yang saya sampaikan di halaman 17 posisi paling kiri. Api Sejarah.